bekas di ruang tamu. Tapi bencana datang melanda dia, istriku tercinta, tanpa seizinku telah pergi. Ayah bundanya entah tahu kemana. Rimbanya kursi pelaminan biru di malam